Syaitan pandai tak kecek buku neraka. Padahal dia tahu kata dia kena masuk neraka. Dia tahu kata jalan Allah Ta'ala betul. Dia tahu kata dia nak tipu anda. Nak tipu anak cucu dia. Dia bersumpah dengan Allah Ta'ala untuk nak tipu anak cucu tak ada. Allah Ta'ala izin kepada dia untuk tipu anak cucu tak ada. Tapi syaratnya aku nak cedan dengan kau kemung dan orang turut mung dalam segi tipuan mung. Tu la amla anna jahannama minkum wa minan nasi ajma'in dan sebagainya. Allah Ta'ala wa yasya. Itu tepat asal usul kita dia mari belah tu. Hak tak hormat kita itulah duduk kita sehari-hari ni. Siapa kita duduk di titik alio dengan dia. Pagi petang Malaysia anak-anak rak kena rebah dengan dia ni. Malaikat dia hajak kita. Allah Ta'ala hajak kita. Hak hormat kita. Allah Ta'ala hormat. Malaikat hormat. Walaqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala kata, sungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Mereka apa hormat sujud, sute dunia terhalu, sute langit sujud ke. Kata ada. Tak selesai dengan mereka. Tak selesai dengan Allah Ta'ala. Nak sayang dengan Iblis tu. Allah tak ada arah sungguh. Nak sayang dengan orang yang tak hormat dia. Sepatutnya kita buat musuh. Ingat apa pesan sampai nak cucu dah. Pesan apa tak jadi, pesan apa tak periknya duk gonggong dia pagi petang Malaysia, petina, cara petina, jatah, cara jatah yang gonggong di syaitan, agak belicing, tak tahu kenapa. Anak-anak pok kadang-kadang gonggong siapa pok, siapa kemuk lagi, tak tahu tak berapa yang lagi. Gonggong dia belicing. Inilah satu hakikat dalam hidup yang semua kita mesti kena terasa pelik. Apa boleh jadi gitu? Apa boleh jadi gitu? Jadi sebab itulah kita ni. Kalau kita kecep betul-betul ni. Berugama-berugama ni makna kata bagaimana kita nak haikiat kepada diri kita. Nak beri penghormatan kepada diri kita. Atas Allah Ta'ala we hormat kita. Syaitan tak jauh kita hormat diri kita. Syaitan nak suruh kita zoling kepada diri sebanyak mungkin. Innahu kana zaluman jahula. Syaitan ui kita tu pisah pusing huing masuk neraka diri kita. Orang masuk jalan neraka ni orang tu tidak menghormati diri. Allah Ta'ala merayak kata zalimu anfusihim. Nah Allah Ta'ala merayak kata zalim kepada diri. Wallazina zalamu anfusahum. Walakin anfusahum yazlimun. Kan tapi mereka itu zalim kepada diri sendiri. Siapa suruh zalim diri? Syaitan. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jaga. La tazlimu anfusakum, jangan kamu zalim diri. Allah Ta'ala jaga. Siapa duk nak zalim diri? Syaitan. Siapa zalim-zalim ni, wak nyanyuk diri. Wak nyanyuk diri, makna kata tidak hormat pada diri. Itulah kerja syaitan. Siapa nak hormat diri, naklah hormatlah anak. Allah Ta'ala ajar, hatta Nabi dia, hatta hatta Rasul dia, hatta Quran dia, semua ni kakah-kakah untuk hormat diri belakang. Untuk kenal diri, siapa kenal diri? Kenal Allah. Siapa hormat pada diri? Hormat pada Allah. Siapa tak hormat pada diri Allah? Mana kata tak hormat pada diri? Sebab Allah Ta'ala maksud mereka dia. Allah Ta'ala tak ada apa tak hormat ke dia. Dia tak ada kurang apa. Tapi hak boleh pun peratuknya kepada diri kita sendiri kalau kita tak hormat pada Allah. Allah Ta'ala panggil semua ismaya tak mari. Allah Ta'ala suruh gizarah ke sakit tak zarah. Suruh semaya mayat tak semaya. Mayat duduk dapel tak maya. Nah, tu. Panggil orang lama ismaya ya dok. Misalnya. No, ayat kata tak hormat pada diri. Dan tak hormat pada manusia. Orang tak hormat pada manusia, tak hormat pada diri. Kalau kita maki kat orang, mana kata kita maki kita lah. Sebab orang maki kelik pula dari kita maki demo. 100 orang tak ada seorang. Kalau kita maki demo, demo tak maki kelik. Dia jetak kelip sebuah bola, kita pakai gampang, kita pakai dinetung kelip mari pak kita. Begitu juga benda baik, kita lepas benda baik, baik tu kelip kita. Kita tak assalamualaikum, dia berkata waalaikumsalam. Ya lah pak kelip semula bagai baik ni. Ya kelip kita dapat. Nampak tak? Ha, benda jahat semua tu kan dia maki cik-cik. Kalau tuai tak ada, duduk start tuai dengar, dia maki kelip kita. Mai pepe oh, itu ada belakang. Kalau maki dah apa, selalu dah kelip sendiri selalu dah. Batu, hormatlah kepada orang, nescaya kamu dihormati. Walau orang tu orang kafir pun, kita hormat kepada kafir. Kerana dia sebagai manusia, kita hormat dia. Haikat pada kafir. Apa ada? Nabi biasa berdiri pada orang Yahudi tak? Di orang bawa orang usung mayat Yahudi, Nabi bangun diri. Sahabat tanya, orang Yahudi, sahabat Nabi. Oh ya, tak tidakkah dia manusia? Dia manusia, kita kena hormat pada manusia. Sahabat, walaqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala telah memuliakan anak Adam. Kita kena hormat. Jangan hina pada siapa, jangan hina. Lelaki baik, orang jatah baik, orang adab budak halus. Asal ke manusia kita hormat. Orang sakit, orang tak sakit kita hormat. Orang kafir hormat. Sebab kita tak hormat ke orang. Nah, cumanya kita hormat ke kafir lah lain. Hormat budak Islam lain. Seperti salah. Salah yang nama Allah. Ulama sebahagian besar tak uyi salah pada kafir. Tapi nak sawat di boleh. Nah, selamat pagi ya boleh, tak ada masalah. Jangan assalamualaikum, assalamualaikum nama Tuhan, Tuhan tak jauh pakai dengan kafir tentu. Itu pun ada semua pendapat kata boleh. Satu riwayat daripada Ibn Abbas kata boleh wisalah kau kafir. Halu-halu, pendapat halu dah. Nah, terutama jawab. Kalau wisalah kita jawab, boleh. Setengah pendapat, setengah pendapat. Jumhur tak boleh sama sekali. Nino ayat kata bakwi. Ui hormat kau orang lah ni kecek abik tu masuk siapa sini ni. Nah bukan nak suruh tu dak. Mana kalau kepek kau anak tu ada juga orang kata boleh. Katanya kita jeloh-jeloh jangan buat musuh dengan dia. Nah ada kata ke boleh. Nah walau bagaimanapun kita kena hormat kepada orang. Orang Islam, orang kafir kita hormat. Supaya dengan itu kita menghormati diri kita. Dan kita hormat Allah supaya dengan itu Allah Ta'ala menghormati kita. Lebih-lebih lagi hormat kepada Allah. Semaya kepada Allah Ta'ala. Zikir kepada Allah Ta'ala. Baca ayat Allah Ta'ala. Itu yang panggil hormat kepada Allah Ta'ala. Bagi Allah Ta'ala kata jangan buat kita. Tak buat. Malu kepada Allah Ta'ala. Kalau kapung Pak Cu atau tak boleh buat benda ni. Kita tak payah buat. Malu ke Pak Cu. Pak Cu tak ada tengok kali. Allah Ta'ala tengok seumur kita. Jadi kita ni, kalau malu Pak Cu pandai, kena lebih pandai lagi malu kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tengok. Kalau kita tak boleh nak menyakiti orang dengan sahabat kita takut menyakiti kita, maka kita jangan menyakiti Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala lebih tahu kata kita menyakiti kita kepada dia pria mana, balah mana. Oleh itu, maka jangan menyakiti Allah. Jangan menyakit. Sebab menyakiti Allah ialah menyakiti diri sendiri. Menghina Allah. Gapa dia. Wak tak tak berdali kepada Allah. Seolah tak berdali kepada diri sendiri. Oleh itu kita kena ingat malak. Walakad karamna bani Adam. Bagaimana kita nak wui kemuliaan kepada diri kita. Wui kemuliaan kepada diri. Ialah kita tu wak bagi hak Tuhan tu. Suruh kita wak untuk yang nak balas sel benda molek kita. Itu makna kita hormat. Wak kau-kau boleh masuk syurga. Mana kata kita hakiat pada diri kita sendiri. Kalau kita wak satu kau masuk neraka, mana kata kita tak ada wikiat kepada diri kita. Itu ya. Hari-hari ini kita tak ada kerja galang kali. Tak kerja lah mana nak melia pada diri. Apabila melia pada diri, jadi dah diri kita melia. Duk nak jaga kehormatan diri. Jaga kehormatan diri ya. Ugama-ugama ni menjaga kehormatan diri. Jangan we boleh jadi diri paksa kena masuk. Salawat.